Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarhi Thalathatil Usul karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Pada pertemuan terakhir kita masih dalam pembahasan wa dalilul isti'adzati qauluhu taala qul a'udzu birabbil falaq ila akhir surah wa qul a'udzu birabbin nas ila akhir surah. Dalil bahwasannya isti'adzah adalah ibadah. Dalilnya firman Allah taala qul a'udzu birabbil falaq dan juga qul a'udzu birabbin nas. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu makna isti'adzah. Bahwasannya isti'adzah adalah meminta perlindungan kepada seorang yang bisa menjagamu dari perkara-perkara yang kamu khawatirkan, yang kamu takuti. Ini makna isti'adzah. Dan juga telah kita singgung pada pertemuan yang lalu tentang jenis-jenis atau macam-macam al-isti'adzah, yang nanti insyaallah pada akhir pembahasan akan kita ulangi tentang jenis-jenis al-isti'adzah, meminta perlindungan. Baik, pada pertemuan terakhir kita selesai dari dalil qul a'udzu birabbil falaq sampai akhir surat. Kemudian kita lanjutkan pada dalil yang kedua. Dalil bahwasanya isti'adzah adalah ibadah. Wa qauluhu ta'ala, dalilnya juga adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala qul a'udzu birabbin nas. Dalam surat An-Nas, surat yang terakhir di dalam Al-Quranul Karim. Surat ini menunjukkan bahwasannya al-isti'adzah adalah ibadah. Asyara penjelasan, yaitu penjelasan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Wa fi qawlihi ta'ala qul a'udzu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nas, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman qul a'udzu bi rabbin nas, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabb-nya manusia, Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Malikin Nas, rajanya manusia, Ilahin Nas, sesembahannya manusia, Min syarril waswasil khannas, berlindung dari apa? Dari keburukan al-waswas. Al-waswas di sini adalah syaitan. Makna al-waswas adalah syaitan. Itu berlindung kepada Allah dari keburukan syaitan al-khannas yang biasa bersembunyi. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yang syaitan itu selalu membisikkan kejahatan, menggoda, menimbulkan keraguan. Fi sudurin nas, dalam dada-dada manusia. minal jinnati wan nas, baik syaitan dari kalangan jin atau syaitan dari kalangan manusia. Di dalam ayat ini atau di dalam surat ini, amarallahu azza wa jal bil isti'adzati bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk meminta perlindungan kepada Rabbnya manusia, kepada Allah. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, juga sesembahannya manusia. Itu Allah memerintahkan kita untuk beristi'adah, meminta perlindungan kepada Allah. Hadhihi kulluha asma'un wa sifatun lillahi azza wa jal. Ini semua, Rabbun nas, malikin nas, ilahin nas, ini semua adalah nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rabb, Al-Malik, ini semua adalah nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fiha anwa'ut tauhid tsalatsah, sehingga di dalam surat ini ada tiga jenis tauhid. Di dalam surat ini, surat An-Nas, terdapat dalil tentang tiga jenis tauhid. Nah, yang pertama, tauhidur rububiyah. Tauhid rububiyah yaitu dalam firman Allah, "Qul a'udzu birabbin nas." Ini menunjukkan tauhid rububiyah, hanya Allah yang mengatur alam semesta ini. Hanya Allah yang menghidupkan, mematikan, hanya Allah yang menciptakan dan seterusnya. Wa tauhidil uluhiyah, kemudian yang kedua tauhid uluhiyah. Yaitu dalam firman Allah taala, "Ilahin nas." Sembahan manusia, hanya Allah yang berhak untuk disembah. Kemudian yang berikutnya, wa tauhidil asma'i was sifat, tauhid asma dan sifat. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi yang layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rabb, termasuk nama-nama Allah. Al-Malik dan seterusnya. Naam, dan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala mengandung sifat, dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga surat ini, surat An-Nas, ini dalil atas pembagian, dalil tentang pembagian tauhid terbagi menjadi tiga. Tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma dan sifat. Sebagaimana juga dalam suratul Fatihah, surat Al-Fatihah juga menunjukkan tauhid terbagi menjadi tiga. Rububiyah, uluhiyah, dan asma dan sifat. Sehingga pembagian tauhid menjadi tiga, naam, ini adalah pembagian yang benar. Nah, yang dilandaskan pada Al-Quran dan Hadis, bukan pembagian yang diada-adakan, bukan pembagian yang diada-adakan, melainkan berdasarkan dari Al-Quran dan Hadis. Istinbat, kesimpulan dari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian qala syekh, ista'idz billahi wa bihadzihil asma'i was sifat. Mintalah engkau perlindungan kepada Allah dan juga dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ista'idz min syarril waswas. Mintalah engkau perlindungan kepada Allah dari keburukan al-waswas. Wa huwa syaitan. Al-waswas adalah syaitan. Minta pertolongan atau minta perlindungan kepada Allah dari keburukan syaitan. Yang syaitan ini tugasnya adalah menyesatkan manusia, yang sudah berjanji di hadapan Allah untuk menyesatkan manusia. Nah, untuk menyesatkan seluruh manusia mencari teman yang sebanyak-banyaknya di dalam an-nar. Karena syaitan sudah tahu, iblis dan bala tentaranya sudah tahu kalau mereka itu na'am akan masuk an-nar, masuk neraka. Sehingga mereka mencari teman yang sebanyak-banyaknya. Dan sudah berjanji untuk menyesatkan seluruh manusia kecuali hamba-hamba Allah yang mukhlisun, hamba-hamba Allah yang ikhlas. Maka mintalah perlindungan kepada Allah dari keburukan al-waswas, yaitu syaitan. Amal wiswas, adapun kalimat al-wiswas, kalau al-waswas itu syaitan. Adapun al-wiswas bil kasr, dengan kasroh, wawunya di kasroh. Kalau syaitan, wawunya di fathah. Al-waswas. Kalau ini wawunya di kasroh, al-wiswas. Fahuwa masdar waswasa yuwaswisu. Waswasa yuwaswisu, wiswasan, muwaswisun, muwaswasun. Nah, ini tasrif fi'il waswasa yuwaswisu. Sudah sampai pelajaran tasrif belum? Hah? Baru mau mulai malam hari ini. Nah, baik, istahidu, semangat. Baik, kalau ini wajan yang susah ya. Wajan yang susah dari ruba'iyah. Kalau nanti antum dimulai dari yang mudah-mudah ya. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Baik. Waswasa yuwaswisu, masdarnya wiswas. Amal waswas, adapun waswas ya. Sehingga wiswas mananya apa? Kalau waswas mananya syaitan, kalau wiswas bisikan. Bisikan. Nah, atau godaan. Amal waswas, adapun waswas, fahadha ismun min asma'i syaitan. Al-waswas adalah salah satu nama dari nama-nama syaitan. Syaitan juga punya banyak nama ya. Nah, diantaranya al-waswas. Li'annahu yuwaswisu lil insan. Kenapa dikatakan syaitan itu waswas? Karena syaitan itu yuwaswisu lil insan ya, menimbulkan was-was kepada manusia, menimbulkan keraguan ya kepada manusia. Na'am, membisikkan kejahatan kepada manusia, merayu manusia untuk sesat. Ini wiswas, ayu waswis. Wa yukhayyil ilai, dan syaitan na'am merayu atau menggoda manusia. Membisikkan kejahatan, merayu dan menggoda manusia. Sehingga di juluki dengan atau dinamakan dengan al-waswas. Wa yashghaluhu min ajli an yulqiya fi qalbihi ar-ru'ba wat-taradduda wal hiyarata fi umuri. Dan syaitan dia menyibukkan manusia. Menyibukkan manusia supaya na'am syaitan bisa menimbulkan atau bisa apa? Menanamkan ar-ru'b, rasa takut dalam hati manusia. Wa taruddud, dan menanamkan ragu, wal hiyarah, kebimbangan ya, dalam dada manusia atau dalam hati manusia, fi umurhi, dalam urusan-urusannya. Syaitan menyibukkan, menggoda, merayu, membisikkan kejahatan kepada manusia, berusaha agar supaya manusia itu apa? Takut, ragu, bimbang dalam urusan-urusannya, dalam sholatnya, nah, ya, taib, dan dalam perkara yang lainnya, sebagaimana nanti akan disebutkan oleh Syekh. Khususun fi amril ibadah, terkhusus dalam urusan ibadah. Syaitan, na'am, mencampakkan rasa takut, keraguan, kebimbangan dalam ibadah manusia. Fa'ina syaitan yuwaswisu lil insan fil ibadah. Karena sungguhnya syaitan itu dia membisikkan kejahatan kepada manusia dalam ibadahnya. Menggoda, rayu, ya, membisikkan. hatta yulabbisa alaihi salatahu au ibadatahu, sampai syaitan merusak salat seseorang atau ibadah seseorang. Tsumma yantahiya bihil amru ila an yakhruja minas shalah, sampai pada akhirnya urusannya itu manusia ini yang digoda, dirayu, dibisikkan kejahatan oleh syaitan, yakhruju minas shalah, sampai dia keluar dari salat. Keluar dari salat, wa yataqid annaha batulat, dan dia meyakini bahwasanya salatnya batal. Di ketika seseorang sholat pun, syaitan gak tinggal diam. Terus menggoda, merayu, membisikkan kejahatan. Kamu itu tadi wudhunya gak benar. Nah, was-was. Akhirnya, batal sholatnya. Padahal gak ada masalah. Tadi sudah wudhu dia. Was-was. Baik, goda lagi. Kamu itu kentut, misalkan. Ya. Al-muhim, syaitan berusaha untuk mengeluarkan manusia dari sholat. Au yusolli tsumma ya'taqid annahu ala ghair wudu. Atau seseorang itu dia sholat, kemudian dia meyakini bahwasannya dia belum berwudu. Kayak tadi, digoda. Kamu belum wudu. Atau kamu tadi itu sudah batal, kok enggak wudu lagi, misalkan. Syaitan membisikkan. Au annahuma qama likadha, au annahuma fa'ala kadha, atau bahwasanya dia ini tidak berdiri untuk hal tersebut, atau dia tidak melakukan hal tersebut. Nah, digoda, dirayu, dibisikan dengan bisikan-bisikan jahat supaya seseorang keluar dari sholatnya, keluar dari ibadahnya. Wa yusbihu fi waswas wa la yatma'inu ila ibadati. Jadilah manusia yang dibisikkan dengan bisikan tadi oleh syaitan, dia berada dalam was-was. Berada dalam was-was, ragu, bimbang, ya. Sah enggak sholat saya ya? Nah, sah enggak wudu saya ya? Dan dia tidak tenang dengan ibadahnya. Enggak tenang, yang mestinya dia nyaman, tenang dengan ibadah kepada Allah. Tapi dia digandrungi dengan was-was tadi. Sampai-sampai ketika bertakbir, ya Allah, ya ada yang seperti itu. Gak cukup sampai di situ, takbir pertama dianggap belum sah, batal lagi. Ulang lagi takbirnya, Allah, la haula wala quwwata illa billah. Terus sampai 3 kali, kadang sampai 5 kali. Nah, ya. Baik, dia was-was. Was-was dan mengira atau menduga sholatnya itu belum sah atau takbirnya belum sah. Dan ada fenomena lagi. Ini zaman sekarang ketika rame-ramenya apa ini? Hah? Rame-ramenya batu? Ya. Allahul musta'an. Dia bertakbir. Allah. Lama memang. Ngelirik batunya dulu. Allahul musta'an. Terjadi. Was-was ya, terkena penyakit was-was. Atau dia istinja. Istinja. Dia sudah habis 1 ember untuk istinja cebok. Tapi dia was-was. Aduh, ini kayaknya belum suci. Tambah lagi ember yang kedua. Habis air untuk istinja dia. Ya. Nah. Taib, ada lagi yang berpendapat harus masuk sekian ruas, 2 ruas jari. Enggak cukup 1 ruas jari katanya. Harus 2 ruas jari masuk ke dalam duburnya. Untuk membersihkan apa? Najis tadi. Allahul musta'an. Sesuatu yang diada-adakan. Nah, memberat-beratkan diri, was-was, ya. Maka ini adalah penyakit, dan ini penyakit berbahaya, was-was, ya. Penyakit yang berbahaya. Nah. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya, "Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas min syarril waswas al-khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas." Kemudian qala Syekh, "Fallahu jalla wa ala a'tana ad-dawa'a li hadzal khatar." Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita obat untuk penyakit yang berbahaya ini. Ya. Penyakit was-was. Wa dzalika bi an yasta'idza billah min syarri hadzal waswas. Min syarri hadzal waswas, yaitu engkau atau kita meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan syaitan ini. Dari keburukan was-was ini, yaitu syaitan. Wa qauluhu, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, al-khannas min syarril waswas, al-khannas. Al-khannas maknanya alladhi yakhtalifu wa yabta'idu. Yang dia bersembunyi dan menjauh. Fahuwa yuwaswisu idza ghafalta an dzikrillah wa yakhnasu. Dan syaitan ini dia akan merayumu, menggodamu, membisikkan kejahatan. Nah, apabila engkau lalai dari berzikir kepada Allah. Wa yakhnas, dan syaitan akan menggoda, merayu. Apabila kita lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayata'akharu wa yakhnasu. Wa yakhnasu artinya yata'akharu idza dzakartallahu azza wa jalla. Wa yakhnasu artinya syaitan akan sembunyi, akan lari, idza dzakartallahu azza wa jalla, apabila engkau berzikir kepada Allah. Fahuwa waswasun ma'al ghaflah. Maka syaitan itu adalah yang suka memberikan bisikan kejahatan atau menggoda atau merayu, ya. Ma'al ghaflah, ketika seseorang lalai. Lalai dari berzikir kepada Allah. Wa khannas inda dzikrillah azza wa jalla, dan syaitan itu khannas. Syaitan itu lari, menjauh, bersembunyi. Inda dzikrillah, ketika berzikir kepada Allah. Ketika manusia itu berzikir kepada Allah. Taib. Ini makna al-waswas al-khannas. Min syarril waswasil khannas. Dari keburukan al-waswas syaitan al-khannas. Yang dia itu khannas, biasa bersembunyi atau lari menjauh. Al-waswas, menggoda, merayu, membisikkan-bisikkan jahat ketika seseorang lalai dari berzikir kepada Allah. Al-khannas, yaitu yang bersembunyi menjauh ketika seseorang berzikir kepada Allah. Jadi al-waswas dengan al-khannas, na'am, berkebalikan maknanya. Al-waswas ketika seseorang lalai dari berzikir, dan al-khannas, syaitan menjadi al-khannas ketika manusia itu berzikir kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berzikir kepada untuk meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan syaitan. Dan banyak dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga perintah untuk atau anjuran untuk kita meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan syaitan. Nah, diantaranya ketika masuk WC, ada doa masuk WC. Taib. Demikian pula ketika seseorang sampai pada suatu tempat, ya. Dan seterusnya dari berbagai macam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. yang memerintahkan kepada kita untuk senantiasa meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan makhluknya atau keburukan syaitan. Kemudian waqauluhu, firman Allah Ta'ala, alladzi waswisu fi sudurin nas, yang membisikan-bisikan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Kanal makna wallahu a'lam, maknanya adalah wallahu a'lam annahu hunaka muwaswisin minal jinni wa minal ins, bahwasanya di sana ada para muwaswisin dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Yuwaswisuna linnas, membisikan-bisikan kejahatan kepada manusia. Yatunan nasa wa yusyakkikunahum, datang kepada manusia, jin dan manusia ini, jin atau manusia datang kepada manusia dan menimbulkan keraguan ke dalam dada-dada manusia. Fakama anna lil jinni syayatin, maka sebagaimana jin itu ada syaiton-syaitonnya, yuwaswisuna, dan syaiton-syaiton tersebut membisikan-bisikan kejahatan, fakadzalika lil ins, syaitan, demikian pula manusia itu ada syaitannya. Ada syaitan dari kalangan jin, ada juga syaitan dari kalangan manusia. Yuwaswisun, yang memberikan waswasa. Fa anta tasta'idzu billahi min syarril qabilain, maka engkau berlindung kepada Allah dari keburukan dua golongan ini. Golongan syaitan dari kalangan jin dan golongan syaitan dari kalangan manusia. Taib. Jadi yang memberikan wiswas, ya, muwaswis, ya, juga bukan hanya syaitan dari kalangan jin, syaitan dari kalangan manusia juga. Menggoda, merayu untuk seseorang melakukan kemaksiatan atau yang lainnya, atau menimbulkan keraguan dalam dada manusia. Maka kita berlindung kepada Allah dari syaitan, baik dari kalangan jin atau dari kalangan manusia. Walihada, oleh karena ini, yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma ta'awwadha muta'awwidun bimitslihima." Tidak ada seseorang yang meminta perlindungan yang lebih baik. Dengan dua surat di atas. Dua surat di atas. Dalam seseorang minta perlindungan yang lebih bagus dari, atau yang sebanding dengan cara meminta perlindungan seperti di atas, yaitu kul a'udzu birabbil falaq ila akhir surah, dan juga kul a'udzu birabbin nas ila akhir surah. Ai hataini suratain, yaitu dua surat di atas. Ini cara meminta perlindungan kepada Allah yang paling baik, yang paling bagus, dengan membaca dua surat di atas. Fayam bagi lil muslim, maka semestinya soyogianya seorang muslim itu an yaqra'ahuma, membaca kedua surat itu, fi adbari sholawat, setiap selesai sholat. Wa yukarriruhuma, dan mengulang-ulangi keduanya. Wa yaqra'uhuma, dan membaca keduanya, ing dan naum, ketika mau tidur. Ma'a ayatil kursi wa suratil ikhlas, juga disertai dengan membaca ayat kursi dan surat al-ikhlas. Jadi semestinya seseorang membaca dua surat ini, meminta perlindungan kepada Allah dengan membaca dua surat ini setiap selesai sholat. Selesai sholat lima waktu, setelah membaca zikir, tasbih takbir dan tahmid dan takbir, kemudian membaca ini kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Demikian pula ketika mau tidur, membaca dua surat ini ditambah dengan suratul ikhlas, kemudian meniupkan hembusannya atau menghembuskan ke telapak tangannya, kemudian menyapunya ke seluruh tubuhnya atau tubuh yang bisa dia sapu. Dan juga ketika mau tidur disertai dengan membaca surat atau ayat Al-Kursi. Tiga surat ini dibaca, kemudian juga ayat Kursi. Yaqra'u ayatul kursi, hendaknya seseorang membaca ayat Kursi. Wa suratul ikhlas, dan juga surat Al-Ikhlas. Wal mu'awwidhatain, dan dua surat mu'awwidhah, yaitu kul a'udzu birabbin nas dan kul a'udzu birabbil falaq. Yaqra'uhuma dubura kulli salatin, hendaknya seseorang membaca keduanya setiap selesai salat, salat lima waktu. Wa yukarriruhuma, dan mengulang-ulang keduanya salasan tiga kali, ba'dal maghrib wa ba'dal fajr, setelah maghrib dan setelah salat subuh. Kalau selain salat maghrib dan salat subuh, misalkan ba'da zuhur, ba'dal asar, dan ba'dal isya, cukup sekali-sekali. Ya. Kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq, cukup sekali-sekali. Adapun setelah sholat maghrib dan setelah sholat subuh, diulang sampai tiga kali. Tiga kali. Sebagaimana datang dalam hadis. Wa kadzalika yaqra'uhuma 'inda an-naum. Demikian pula, hendaknya seseorang membaca keduanya ketika mau tidur. Membaca An-Nas dan Al-Falaq ketika mau tidur. Min ajli an yabta'ida anhu syaitan, agar supaya syaitan menjauh darinya. Fala yukaddir alaihi naumah, sehingga syaitan enggak bisa merusak tidurmu. Wa yuz'ijahu bil ahlam, dan syaitan tidak bisa mengacaukan tidurmu dengan mimpi-mimpi yang enggak bagus. Maka kalau orang mendapatkan mimpi yang enggak bagus, bentar-bentar bangun, ya, mintalah perlindungan kepada Allah. Baca ayat Kursi, baca dua surat Al-Mu'awwidzah ini, An-Nas dan Al-Falaq, ya. Minta perlindungan kepada Allah. Insyaallah biiznillah syaitan akan menjauh. Asyahid min hataini suratain, yang menjadi inti pembahasan dalam dua surat ini. Annallaha amara bil isti'adzati bih wahdahu. Bahwasanya Allah memerintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah saja. Padalla ala anna al isti'adzata bi ghairihi minal jin aw minal insi au min ayyi makhlukin annahu la yajuz. Maka ini menunjukkan bahwa meminta perlindungan kepada selain Allah, baik kepada jin atau kepada manusia, na'am, atau dari makhluk apapun, ya, la yajuz, tidak diperbolehkan. Meminta perlindungan kepada selain Allah, pada jin atau ins atau makhluk yang lain, hadza la yajuz li'annaha naw'un min anwa'il ibadah, karena isti'adzah, meminta perlindungan, itu adalah salah satu jenis dari jenis-jenis ibadah. Selesai dari penjelasan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala tentang dalil bahwasanya al-isti'adzah adalah ibadah. Dalilnya dua surat ini, surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Sudah azan di luar. Baik, ba'dal azan insyaallah kita tambahkan faedah tentang pembagian isti'adzah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Afdal al-muadzin ya. Kita lanjutkan. Sebagai tambahan faedah, kita bacakan penjelasan Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala tentang pembagian al-isti'adzah. Qala Syekh, wal isti'adzatu anwa'. Isti'adzah, meminta perlindungan, itu ada beberapa macam. Ada yang boleh, ada yang enggak boleh. Ringkasnya, ada yang boleh, ada yang enggak boleh. Rinciannya, al-awwal, yang pertama, al-isti'adzatu billahi ta'ala wa hiya al-mutadamminatu li kamalil iftiqar ilaih wal-i'tisami bihi wa'tiqadi kifayatihi wa tamami himayatihi min kulli syai'in hadirin aw mustaqbal saghir aw kabir bashar aw ghairu bashar. Yang pertama adalah meminta perlindungan kepada Allah. Maka ini yang seperti ini, isti'adzah yang seperti ini mengandung sempurnanya rasa butuh seseorang kepada Allah. Sempurnanya rasa butuh seseorang kepada Allah. Sempurnanya na'am keyakinan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang memberi kecukupan. Dan Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaganya, melindunginya dari segala sesuatu yang ada atau yang akan datang. Dari segala sesuatu yang sekarang atau yang akan datang, besar ataupun kecil, bashar atau ghair bashar, manusia atau bukan manusia. Nah, ini pertama, isti'adzah billah, meminta perlindungan kepada Allah. Dalilnya tadi di ayat di atas, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq ila akhir surah. Dan juga qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas ila akhir surah. Ini jenis yang pertama, jenis al-isti'adzah yang pertama, yaitu meminta perlindungan kepada Allah. Meminta perlindungan yang disertai dengan sempurnanya rasa butuh kepada yang dimintai perlindungan, maka ini tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Meminta perlindungan kepada sesuatu yang disertai dengan ketundukan, khudu, nah, maka ini tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Harus diserahkan kepada Allah. Asan yang kedua, al-isti'adzatu bi sifatin min sifatihi. Meminta perlindungan kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi meminta perlindungan kepada Allah, yang kedua meminta perlindungan kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti na'am kalam Allah, kakalamihi wa azamatihi, dan juga seperti keagungan Allah. Ini sifat-sifat Allah. Sifat al-kalam, sifat al-azama, sifat keagungan, wa izzatihi, sifat kemuliaan, wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Dan yang demikian boleh. Boleh meminta perlindungan kepada sifat-sifat Allah. Dalilnya banyak, di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Naam, doa ketika sampai di suatu tempat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk berdoa. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna makhluk dari keburukan makhluknya. A'udhu bi kalimatillah. Dan kalamullah na'am adalah sifat Allah. Dalil yang lain, sabda Rasulullah SAW, A'udhu bi azumatik an uktala min tahti. Rasulullah berdoa, aku berlindung kepada keagunganmu ya Allah dari kebinasaan dari bawah, dari kebinasaan yang muncul dari arah bawah. Kebinasaan yang muncul dari arah bawah artinya apa? Ditenggelamkan ke bumi. Beliau mengatakan a'udzu bi'azamatik. A'udzu bi'azamatik. Aku minta perlindungan kepada keagunganmu. Dan azamah adalah apa? Sifat-sifat Allah. Dalil yang lain, doa ketika sakit. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. aku berlindung kepada kemuliaan Allah dan kekuasaan Allah dari keburukan yang aku dapati dan yang aku hindari, yang aku khawatirkan. A'udhu bi'izzatillah wa qudratihi. Izzah dan qudrah termasuk daripada sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, a'udzu biridhaka min sakhatik. Aku berlindung kepada ridhamu, ya Allah, dari murkamu. Ridha, nah, termasuk salah satu sifat dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam dalil yang lain, ketika turun ayat kul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum, katakanlah dialah Allah yang maha mampu untuk na'am membangkitkan atau mengirimkan azab, siksa, min fawqikum, dari atas kalian. Ketika turun ayat ini, surat Al-An'am ayat 65, maka beliau berdoa, a'udzu biwajhik, aku berlindung kepada wajahmu, ya Allah. Berlindung kepada sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang demikian diperbolehkan berdasarkan ayat apa, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat banyak yang tadi kita sebutkan. Atsalis yang ketiga, al-isti'adzatu bil amwat aw bil ahya ghairil hadirin wal qadirin 'ala al-aud, fa hadza syirkun. Meminta perlindungan kepada mayit atau kepada orang yang hidup tetapi tidak hadir di hadapannya dan tidak mendengarnya dan tidak mampu untuk memberikan perlindungan. Maka yang demikian itu apa? Kesyirikan. Yang demikian itu adalah kesyirikan. Dalilnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa annahu kana rijalum minal insi ya'udhuna birijalim minal jin fazaduhum rohaqo. Dan bahwasanya ada dari kalangan manusia mereka meminta perlindungan na'am kepada laki-laki dari kalangan jin. Jadi ada beberapa manusia yang dia meminta perlindungan kepada jin-jin. Fazaduhum rohaqo, maka jin-jin tersebut menambahkan dosa kepada na'am manusia tersebut. Ini yang ketiga, yang hukumnya adalah syirik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh minta perlindungan kepada mayit, ya, atau kepada orang yang hidup tetapi dia enggak ada di depannya dan enggak mendengarnya. Ini adalah kesyirikan. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, al-isti'adatu biman yumkinul audhu bih minal makhlukin minal basyari awil amakini aw ghairiha, fahada jaiz. Meminta perlindungan kepada makhluk yang bisa memberikan perlindungan, baik itu basyar, manusia, awil amakin, atau tempat, tempat juga makhluk. Kita berlindung kepada tempat ini atau yang lainnya dari kalangan makhluk yang mampu untuk memberikan perlindungan. Fahadza jaiz, maka yang seperti ini boleh. Yang seperti ini boleh. Dalilnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyebutkan tentang fitnah. Fitnah yang akan terjadi, yang akan muncul. Ya. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyebutkan tentang fitnah-fitnah yang akan muncul, beliau mengatakan, man tasyarrafa laha tastasyrifhu wa man wajada malja'an aw ma'adzan falyaudz bih. Barang siapa yang mencari-cari fitnah, maka dia akan terperangkap ke dalamnya. Coba-coba ya, masuk ke dalam fitnah, maka dia akan terperangkap ke dalamnya. Mestinya dia menjauhi fitnah ya, mengikuti kebenaran. Maka barang siapa yang dia mencari-cari fitnah, mengikuti fitnah, maka dia akan terperangkap ke dalamnya. Waman wajada malja'an au ma'adzan, maka barang siapa yang mendapati tempat berlindung, falya'udbih, maka berlindunglah kepadanya. Barang siapa yang mendapati tempat berlindung, maka berlindunglah kepadanya. Fitnah saling membunuhnya muslim antar kaum muslimin, peperangan antar kaum muslimin, ini fitnah. Waman wajada malja'an au ma'adzan falya'ud bih. Beliau memerintahkan agar kita berlindung na'am dari fitnah yang seperti ini. Dari keburukan fitnah yang seperti ini. Barang siapa yang mendapatkan tempat berlindung, maka berlindunglah. Hadis sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam hadis yang lain dijelaskan ma'ad atau malja di sini apa? Dijelaskan tempat berlindung di sini apa? Barang siapa yang mendapati tempat berlindung, apa maknanya tempat berlindung? Beliau mengatakan dalam hadis yang lain dalam riwayat Muslim, "Faman kana lahu ibil falyalhaq bi ibili." Barang siapa yang punya unta, punya hewan ternak, maka hendaklah dia konsentrasi dengan ternaknya. Konsentrasi dengan untanya, menjauh ke hutan sana, menjauh ke gunung. Menjauh dari fitnah. Ngeri ya fitnah. Naam. Yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman kana lahu ibil falyalhaq bi ibili. Maka barang siapa yang memiliki unta, hendaklah dia mengikuti untanya. Menyusul untanya, ya. Nah, fokus dengan ternaknya. Menghindari tempat-tempat fitnah. Menjauh dari tempat-tempat fitnah. Gunung-gunung, padang-padang rumput sana, hutan dan seterusnya. Ini dalil bolehnya berlindung kepada makhluk. Nah, yang memungkinkan makhluk tersebut memberikan perlindungan. Berlindung kepada manusia atau berlindung kepada tempat. Dan juga dalam hadis yang lain, dalil bolehnya meminta perlindungan kepada makhluk apabila makhluk tersebut mampu memberikan perlindungan. Di antara dalilnya juga adalah seorang wanita pada zaman Rasulullah SAW dari Bani Makhzum telah mencuri. Kemudian didatangkanlah wanita tersebut, wanita pencuri tersebut. Dan wanita ini meminta perlindungan kepada Ummu Salamah. Meminta perlindungan kepada Ummu Salamah. Hadis sahih dalam kitab sahih dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Taib. Ini yang keempat dari jenis-jenis isti'adzah, yaitu isti'adzah bil makhluk na'am al-qadir al-aud. Minta perlindungan kepada makhluk yang makhluk tersebut mampu untuk memberikan perlindungan. Taib. Atau contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, orang suami dan istri, suaminya marah, ya, marah sama anaknya. Nah, anaknya minta perlindungan kepada ibunya. Ini minta perlindungan bukan? Minta perlindungan. Dan ibunya mampu untuk memberikan perlindungan kepada anaknya. Maka ini dalil bahwasanya atau contoh Isti'adzah meminta perlindungan kepada makhluk yang makhluk tersebut mampu untuk memberikan perlindungan, hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Kemudian, kalau seseorang dimintai perlindungan dari keburukan orang yang zalim, apakah dia harus memberikan perlindungan ataukah tidak? Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullahu taala, in ista'adha min syarri dhalimin wajaba iwa'uhu wa i'adzatuhu biqadril imkan. Kalau ada seseorang minta perlindungan dari kejahatan orang yang zalim, maka wajib melindungi orang tersebut sesuai kemampuannya. Sesuai kemampuannya. Kalau ada orang meminta perlindungan kepada kita, minta perlindungan dari kejahatan orang yang zalim, maka wajib bagi kita untuk melindunginya sesuai kemampuan kita. Sebaliknya, bagaimana kalau dia meminta perlindungan tetapi tujuannya untuk apa? Melakukan kemaksiatan. Maka ini haram memberikan perlindungan kepadanya. Qala syaikh, wa in ista'adha liyatawassala bihi aw liyatawassala ila fi'li mahdhurin aw al-harb min wajibin haruma iwa'uhu. Dan apabila seseorang minta perlindungan dalam rangka untuk melakukan kemaksiatan atau lari dari kewajiban, maka haruma iwa'uhu, haram memberikan perlindungan kepada orang tersebut. Nah, gak boleh melindungi orang yang na'am taib tujuannya untuk melakukan kemaksiatan. Tidak boleh melindungi seseorang dalam hal kemaksiatan atau lari dari kewajiban. Selesai dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala tentang pembagian-pembagian isti'adzah. Taib naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.